mengenangmu, sekedar mengenangmu. Melihatmu tutupi akal pikiranku, sekedar melihatmu tinggi di atas langit indah. Seperti ini, di sini, mungkin waktu yang akan menemukanmu. Maafkanku, bukan maksudku melukaimu, ku hanya mengenangmu, sekedar mengenangmu. Mendengarmu menjelajah akal pikiranku, sekedar mendengarmu, sekedar mendengarmu. Sampai kapan kau rendahkanku seperti ini, di sini, mungkin waktu yang akan menemukan. Jatuh, ku jatuh, sampai kapan kau rendahkanku seperti ini, di sini, mungkin waktu yang akan menemukan. Sampai kapan kau rendahkanku seperti